Mitra bisnis, meski banyak pemberitaan kurang positif soal pemberlakuan pajak UKM 1% dari omset untuk usaha dengan penjualan di bawah 4,8 miliar per tahun, kebijakan ini diyakini sebagai kebijakan yang tepat dan kondusif bagi dunia bisnis. Selain mekanisme perhitungan yang lebih sederhana, pengusaha juga tidak akan terbuang waktu dan energi dalam salah penafsiran dengan kantor pajak tentang terminologi atau definisi pencatatan biaya yang sering menjadi perdebatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Oh, 1% dengan omsetnya lebih enak buat orang pajaknya. Untuk pengusahanya tentu nanti melaporkan tidak yang sebenarnya omset. Karena kan dia tidak dituntut untuk jujur omsetnya seperti apa. Jadi targetnya ya yang di bawah 4,8 aja. Jadi maksimum 4,8. Maka nanti yang bisnisnya omsetnya 7 miliar, ya berbondong-bondong memecah usahanya kan. Supaya di bawah 4,8 begitu. Tetap statusnya UKM. Nanti UKM yang di bawah 4,8 bakal menjamur. Kalau memang cuma 1% ya. Dibikin 2M atau apa ya kan. Tapi saya pikir semua peraturan juga rawan moral hazard tergantung nanti daripada pengelolanya ya, pengelola pajaknya. Sejauh mana kompetensi pengelola pajaknya. Apakah kita sebagai rakyat sudah puas dengan pengelola yang sekarang? Ataukah tidak puas? Ataukah kecewa? Atau apa gitu kan. Itu juga menunjukkan seberapa jauh tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kalau melihat tendensius yang sekarang, uang hasil pajaknya dikorupsi, terus pegawai pajaknya juga banyak yang kurang amanah, banget cenderung memeras. Tentu ini mengendurkan semangat pembayar pajak ya. Tentu final ini jauh lebih memberikan win solution ya bagi pengusahanya. Tapi tidak win solution bagi petugasnya. Kalau buat negara sih baik aja. Jauh lebih baik. Dari satu sisi itu memang terminologi memang lebih gampang benar adanya. Tapi dari satu sisi juga kita tidak bisa mengidentifikasi UKM yang mana ini yang di bawah 4,8 miliar atau di atas 0,48, saya juga nggak ngerti, per tahun. Tentu kalau di bawah 4,8 ya hampir semuanya kena, tapi UKM yang ber-NPWP dan tidak ber-NPWP juga banyak. Di sini karena banyak UKM juga tidak bankable dan ilegal. Apakah pemerintah mau memajakin suatu usaha yang ilegal? Ilegal dalam arti kata dia tidak memiliki perizinan. Siup, TDP, kayak begitu pasti nggak punya. Karena untuk mengurus AO, Siup, TDP, segala macam, itu harus ngabisin 50 juta. Nggak ada UKM yang mau membuang 50 juta. Ya, berarti UKM-nya ilegal, yang ilegal. Nah, ini tentu sangat dilematis ya. Di satu sisi pajaknya diakui, di satu sisi tidak diakui unsur legalitasnya. Ini fenomena yang terjadi di daerah sekarang ini untuk mengurus perizinan itu tidak kurang dari 50 juta. Dan hampir perizinan yang dulunya seumur hidup sekarang harus diperpanjang. Umurnya hanya ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, harus diperpanjang tiap tahun. Karena di situ ada pemikiran pendapatan asli daerah. Nah tentu di dalam memajakin ya tentu KM lebih baik dia tidak berlegal, tidak memiliki legal walaupun dia tidak bankable, tidak dapat mengajukan kredit, tapi dia pakai modal sendiri lah seada-adanya gitu kan. Ya tentu ini bagaimana perhitungannya dan bagaimana diakuinya, karena kan tadi dari satu sisi tidak diakui legalitasnya, dari satu sisi uangnya diakui sebagai bayaran. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.